sampai pada potongan hadis wa inna ma akhafu ala ummati al-a'immatal mudhillin, dan hanyalah yang aku takuti terhadap umatku para pemimpin-pemimpin mudhillin yang sesat, menyesatkan. Demikian dalam hadis Tsauban, Rasulullah jelaskan yang paling beliau takutkan atas umat ini munculnya atau adanya para imam, para pemimpin yang menjadi rujukan bagi kebanyakan orang, namun hal itu dalam kesesatan. Wal'iyadzu billah. Di dalam hadis, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan a'immatul mudhillin ini, muallif Syekh Abdul Rahman rahimahullah menyebutkan innama ata bi innama allati qad ta'ti lil hasr bayanan li syiddati khawfihi ala ummatihi min a'immatid dhalal. Sengaja Rasulullah sebutkan dengan lafaz innama, yang semula itu bermakna hasr, pembatasan. Ini hanya satu ini, terbatas kekhawatiran Rasul. Takutnya Rasul kepada umat ini terbatas hanya pada para pemimpin yang menyesatkan. Padahal tentunya ada yang lain. Tetapi sengaja beliau sebutkan ini untuk menjelaskan betapa sangat ditakutkan, sangat berbahayanya pemimpin-pemimpin umat yang menggiring mereka kepada kesesatan. Sangat takutnya Rasul besar. Takut Rasul sangat besar terhadap mereka ini. Wa ma waqa'a fi khaladin nabi min dhalik illa lima atla'ahu Allahu alaihi min ghaibi annahu sayaqa'u nadhiru ma fil hadith qabla min qawlihi latattabi'anna sanana man kana qablakum. Apa yang ada di lubuk hati Rasul sehingga beliau utarakan paling aku takutkan atas umat ini para a'immatud dhalal, ini tentu dari wahyu yang Allah tunjukkan kepada Rasulnya dari perkara gaib. Karena ketika Rasul sebutkan ini belum muncul, belum ada para pemimpin-pemimpin yang menyesatkan, alim ulama yang menyesatkan, belum ada. Dan nanti pasti akan muncul, pasti akan ada, gaib. Rasul khawatirkan itu dan pasti itu terjadi. Itu beliau ketahui dari wahyu yang Allah tunjukkan kepada beliau. Sama seperti hadis yang sebelum ini, latattabi'an sanana man kana qablakum, kalian akan mengikuti langkah umat-umat sebelum kalian. Mereka berbuat apa, kalian pasti akan tiru. Belum terjadi di zaman Rasul, dan pasti akan terjadi kelak di kemudian hari. Itu juga gaib dari pemberitaan Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Waqad bayyanallahu ta'ala fi kitabihi siratahul mustaqim. Dan Allah sendiri telah jelaskan dalam Quran siratal mustaqim, siratahul mustaqim, jalan Allah yang lurus. Alladhi huwa sabilul mu'minin, yang itu merupakan jalan mu'minin yang telah dilalui oleh para sahabat, para tabi'in ridwanullah alaihim ajma'in. Itulah siratal mustaqim. Fakullu man ahdatha hadathan laisa fi kitabillah wala fi sunnati rasulillah fahuwa mal'un wa hadathuhu mardud. Maka siapapun yang dalam agama ini ahdatha hadathan, mengada-ngada yang dia ajarkan, yang dia dakwahkan, yang dia amalkan, tidak ada dalam Quran, tidak ada di dalam sunnah, fahuwa mal'un, maka terlaknat dia, dilaknat Allah, wal'iyadzu billah, diusir, dijauhkan dari rahmatnya. Dan yang dia ajarkan atau dia amalkan juga tertolak, tidak akan Allah terima. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, seperti yang Rasul sabdakan, man ahdatha hadatsan aw awa muhditha fa alaihi laknatullah wal malaika wan nasi ajma'in. La yaqbalullah minhu yawmal qiyamati sarfan wala adla. Barang siapa yang mengada-ngada atau melindungi orang yang melakukan hadath, baik itu bid'ah, membelanya, menutup-nutupi kesesatannya, atau melindungi agar tidak dihukum, atau hadath lebih umum dari itu segala bentuk maksiat, terutama yang ada hadnya, dia lindungi, karena itu juga hadath. Melindungi pelaku pembunuhan misalnya, melindungi peminum khomer, melindungi perampok atau yang semisalnya, agar tidak ditegakkan hukum had padanya. Maka yang melakukan semua itu baginya laknat Allah, laknat malaikatnya, laknat semua manusia kepadanya. Di yaumul qiyamah tidak akan Allah terima darinya amalan yang wajib maupun yang sunnah. Hadis di Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Maka perkaranya besar, perkara berat, perkara serius, bukan main-main, yang mengada-ngada mendatangkan dan mengamalkan perbuatan baru dalam agama ini. Makanya Rasul paling takuti pada umat ini, a'immat al-mudilin, mereka yang ngajari. A'immah disebut a'immah karena jadi panutan, ditiru, diikuti orang, jadi rujukan. Secara umum, bisa itu dalam kebaikan, a'imma fil khair, jadi panutan dalam kebaikan, ditiru. Bisa pula itu fisyar wal'iyadzubillah, dalam kejelekan, dalam kejahatan, dalam kesesatan. Dia yang menjadi panutan, dia yang menjadi rujukan bagi yang lain. Paling ditakuti oleh Rasul karena berat seperti ini. Dilaknat Allah, para malaikatnya. Dan di yaumul qiyamah tidak akan Allah terima darinya amalan wajib ataupun sunnah. Sorvan wala adla. Wa qala man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Juga yang Rasul sebutkan, yang mengada-ngada dalam perkara kami ini, agama, bukan itu darinya, karena tidak berdasarkan ayat Quran, hadis Rasul, maka tertolak. Seberapapun banyak amal perbuatannya, seberapapun banyak yang dia lakukan, sebesar apapun, seberapa banyak pun yang mengamalkannya, tertolak. Itu pula yang Rasulullah sebutkan, wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Dalam hadis Irbad Ibn Sariyah di Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lain, setiap yang diada-adakan itu bid'ah, dan setiap kebid'ahan itu sesat adanya. Semua, kullu, semua bid'ah. Kullu min alfadil umum, lafad yang menunjukkan keumuman, seluruhnya, mencakup segalanya. Dan itu ma'ruf dalam bahasa Arab. Yang mengerti dan belajar bahasa Arab, faham makna-makna lafadz yang disebutkan, dia akan tahu. Gak mungkin ada yang berani memahami misalnya, kalau ada yang berkata misalnya dalam bahasa sehari-hari, kullukum, kullukum la tahduru fi hadal masjid ghadan. Misalnya, semua kalian, kullukum, jangan ada yang hadir di masjid ini besok. Apa ada kemudian yang memahami, itu maksudnya kecuali aku. Oh, kecuali Hasan boleh. Kecuali Ubaid boleh, Zaid bisa datang, Khalid, karena enggak semuanya itu yang dimaksud. Enggak mungkin ada yang memahami seperti itu. Kecuali orang bodoh, jahil. Oh, sudah dikatakan kullu, enggak ada yang akan keluar dari lafaz ini. Rasul katakan kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap yang muhdats bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah, dan setiap yang bid'ah seperti itu sesat. Berani masih ada yang mengatakan enggak semua bid'ah sesat. Ada di sana bid'ah itu hasanah. Bid'ah hasanah. Kif bisa dia kecualikan seperti itu? Dari mana dia mengecualikannya? Rasulnya mengatakan kullu bid'atin dalalah. Berani dia membangkang mengatakan enggak semua bid'ah yang dimaksud sesat, ada bid'ah hasanah. Hadza jahil min ajhali khalqillah. Dari makhluk Allah yang paling bodoh, paling jahil. Wa hadhihi ahadits sahihah. Semua hadis-hadis yang disebut ini tadi sahih. Wa madaru usuliddin wa ahkamihi ala hadhil ahadith wa nahwiha. Kemudian pokok agama, hukum-hukum agama ini kembalinya kepada hadis-hadis ini. Ini menjadi induk, muara semua hukum, semua pokok dasar agama kembalinya ke sini. Makanya kata Imam Ahmad, ini sepertiga ilmu hadis-hadis ini yang semakna dengannya. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad, man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa rad. Sepertiga. Karena sepertiga yang pertama, ahkam, agama ini hukum, halal haram, perintah larangan, ilmu. Dan itu terwakili di dalam hadis al-halal bayyin, wal-haramu bayyin, al-hadith, Nu'man ibn Bashir. Sepertiga yang kedua, semua agama kamu menjalankan perintah, meninggalkan larangan, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, semuanya harus dengan niat, keikhlasan. Kamu jalani semua itu murni untuk Allah. Dan itu terwakili dalam hadis Umar, innamal a'mal binniyat. Dalam pengamalannya pun tidak cukup niat, tapi harus sesuai tuntunan Rasul SAW. Bagaimana kamu mengamalkan semua agama itu harus dengan bimbingan Rasul SAW. Itu yang dalam hadis ini. Man amila amanan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Serupa dengannya. Waqad bayyana Allah Ta'ala hadzal asla fi mawadhi'a min kitabihil aziz. Dan Allah telah sebutkan ini dalam banyak tempat dalam Qur'annya Al-Aziz. Kama qala ta'ala, seperti yang Allah firmankan, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikuti oleh kalian yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Yang diturunkan oleh Rabb kalian kepada kalian, Quran wa sunnah. Quran ini Jibril turunkan kepada Rasul SAW. Sunnah yang Rasul sampaikan kepada umatnya sebagai penafsir, penjelas makna ayat-ayat Quran. Dan itu pun wahyu yang Allah turunkan kepada kalian melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ikuti oleh kalian, itu perintah Allah. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalila ma tadhakkarun. Wa qala thumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amr fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Kemudian kami jadikan engkau di atas syariat ini, ikuti olehmu syariat ini, perintah ini, walaupun ditujukan kepada Rasul SAW, umat beliau masuk di dalamnya, ikuti syariat ini. Wala tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun, dan jangan kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak berilmu, yang menyalahi syariat itu. Innahum lan yughnu 'anka minallahi syai'a. Mereka tidak akan menyelamatkanmu sedikit pun dari Allah, dari azabnya. Al-ayah itu dalam Al-Jathiyah ayat 18. Wa nadhairuha fil Qur'an kathirah. Dan ayat-ayat semakna dengan itu banyak dalam Qur'an. Terutama yang sangat tampak makna ini dalam Quran, firman Allah dalam Ali Imran, wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa man yabtaghi ghairal islami dina, yang menginginkan selain Islam sebagai agamanya, sebagai amalan ibadahnya, sebagai ketaatannya, selain Islam tidak akan Allah terima. Falan yuqbala minhu. Dan di akhirat dia akan menjadi orang-orang yang merugi. Islam, ayat ini mencakup dua kelompok manusia secara global. Yang pertama, non-muslim, kufar dengan segala agama dan aliran kepercayaannya. Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, dan semuanya. Ghairul Islam. Mereka pun berbuat, beribadah, beramal, ini, itu. tidak akan Allah terima. Karena bukan Islam semua itu. Bukan agama nabinya. Kelompok pertama. Kelompok kedua, minal muslimin. Dari kalangan muslim. Muslim dia, agamanya Islam. Ada iman pada dirinya. Namun, dalam ibadah, dalam ketaatan, tidak sebagaimana Rasul ajarkan. Tidak dia ambil ibadah itu dari Rasulnya. Sehingga dia tertolak pula amalannya. Falan yukbala minhu. Tidak akan Allah terima. Karena Islam yang Allah terima, ayat menunjukkan Allah hanya terima yang Islam. Selain itu enggak akan Allah terima. Islam yang Allah terima, yang Allah kehendaki adalah yang datang dari Al-Quran dan dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa an Ziyad ibn Hudair qala qala li Umar, kata Umar, hal ta'rifu ma yahdimul Islam, kata Umar bertanya kepadaku untuk mengajari, tahukah kamu apa yang menghancurkan Islam? Qultu la, kata Ziyad, aku enggak tahu. Qala yahdimuhu, yang menghancurkan Islam, kata Umar, zallatul alim wajidalul munafik bil kitab wa hukmu a'immah al-mudhillin, rawahu Darimi. Yang menghancurkan Islam yang pertama, zallatul alim, kesalahan seorang alim. Ketika itu menyalahi ilmu. Qala Allah, qala Rasul. Orang akan berhujjah dengannya. Oh ini omongannya alim fulan. Alim fulan berkata begini. Dipegangi. Padahal itu kesalahan. Wajidalul munafik bil kitab, munafik tapi berani berdebat dan membawa ayat-ayat Quran untuk membenarkan atau membela kebatilannya, kesesatannya. Kok bisa ini ayat bilang Quran aja bilang dalam ayat ini begini. Jidal, bukan itu ilmu. Ilmu yang dinukilkan dari para sahabat, dari para tabi'in, itu ilmu. Dan yang ketiga, hukum dari a'immah mudhillin. Hukum dari para imam mudhillin yang menyesatkan. A'immah seperti telah kita sebutkan, bisa itu dalam kebaikan, bisa itu dalam kejelekan. Allah sebutkan, waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Kami jadikan mereka para imam, para panutan, yahduna bi amrina, membimbing, memberi hidayah, irsyad, anjuran, nasihat kepada umatnya. Dengan ajaran dari kami, perintah dan ajaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan mereka itu pemimpin dalam kebaikan. Ini yang dalam kebaikan. Dalam kesesatan pun Allah sebutkan faqatilu a'immatal kufur. A'immatal kufur, imam sama a'imma, tapi wal'iyadu billah dalam kekufuran. Begitu pula yang Allah sebutkan dalam Al-Qasas, waja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar. Dan kami jadikan mereka para pemimpin yang menyeru kepada neraka. Seperti Fir'aun, Namrud, Haman, dan yang semisalnya. Pemimpin, dia yang terdepan. Dia yang memimpin umatnya, yang bersamanya, pasukannya. Tapi itu membawa mereka kepada neraka. Wal'iyadzu billah. Makanya doa mukminin ibadur rahman yang Allah ajarkan kepada mereka, waja'alna lil muttaqina imama, jadikan kami para imam bagi muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Kata Mujahid, juga diriwayatkan dari Qatadah dan yang lain, makna ayat ij'alna naqtadi biman qablana liyaqtadiya bina man ba'dana. Jadikan kami orang-orang yang berkuduah, bertoladan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ini para ulama yang sebelumnya, para a'immah, merujuk kepada salaf. Begini Imam Syafi'i, begini Imam Ahmad, begini Bukhari, Muslim, fulan wa fulan, tabi'in, sahabat. Berkuduah kepada mereka agar yang setelah kami pun berkuduah kepada kami. Agar yang di bawah kami, generasi yang setelah kami, juga akan menjadikan kami toladan. Itulah a'immah bagi muttaqin. Maka tidak akan menjadi imam fil khair, tidak akan menjadi panutan dalam kebaikan, pemimpin dalam kebaikan, orang yang tidak mau kembali kepada yang sebelumnya, tidak berkuduah kepada salafus saleh, agamanya tidak meniru mereka, akidahnya, ibadahnya, manhajnya, akhlaknya, adabnya tidak seperti yang sebelumnya dari tabi'in dan sahabat. Maka tidak akan orang seperti ini menjadi panutan, tidak akan menjadi rujukan dan imam bagi generasi-generasi muslim yang setelahnya. Tidak akan dijadikan rujukan. Tidak akan menjadi a'immah. Bagaimana dia menjadi a'immah? Dia pun tidak berteladan kepada a'immah yang sebelumnya. Oleh karena itu kita dapati di banyak kitab-kitab akidah, kitab-kitab sunan, selalu yang ditanyakan, bagaimana para a'immah yang sebelummu? Kita tahu ada akidah roziyain, akidah Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahumullah. Anaknya Abdurrahman Ibn Abi Hatim tanya kepada keduanya, karena keduanya yang satu bapak beliau sendiri Abu Hatim, yang satunya guru besarnya Abu Zur'ah. Apa yang kalian dapati akidah ini dari para ulama dan masyayikh yang sebelum kalian? Karena mereka berdua, Abu Hatim dan Abu Zur'ah, keliling dunia untuk talabul ilm. Mereka ke Mesir, mereka ke Syam, mereka ke Mekah, ke Madinah, ke Baghdad, keliling dunia untuk talabul ilm. Mereka jumpai para imam-imam, para ulama yang masih ada di negeri-negeri itu, zaman itu. Keduanya berada di pertengahan abad ketiga Hijriah. Sehingga menjumpai atba' tabi'in atau kibar akhidin anil atba', sempat mereka temui. Wafat tahun 277 atau sekitar itu, Abu Zur'ah, Abu Hatim, dekat masih zamannya dengan salaf. Karena mereka bertemu dengan imam-imam yang ada di negeri-negeri tadi, ditanya oleh Abdurrahman, apa yang kalian dapati, yang kalian pelajari, akidah mereka ini seperti apa, para a'imah yang sebelum kalian berdua. Maka mereka jawab, yang kami pelajari, yang kami dapati dari mereka, iman itu ini, beliau sebutkan rinciannya, akidah. Diambil oleh Abdurrahman, generasi berikutnya. Dinukilkan pada generasi berikutnya dan seterusnya. Hada a'imatul khair, a'imatul sunnah. Yang paling Rasul takuti, a'imatul mudillin. Ketika mereka tidak lagi bercermin kepada salaf, tidak lagi kembali kepada sahabat dan tabi'in, tetapi yang ada dari mereka hanyalah muhdatsat, bid'ah, kebid'ahan-kebid'ahan belaka. Mas pintar ngomong, yang ada hanya pandai bicara, seperti Umar katakan, jidalul munafik bil kitab. Pandai bermujadalah, nggak ada yang dia jadikan pegangan, yang dijadikan rujukan, begini sahabat Rasul, begini Umar, begini Abu Bakar, Abu Hurairah, fulan, begini a'imatut tabi'in, nggak ada. Tidak berteladan kepada yang sebelumnya, a'immatul dhulal, a'immatul mudhillin, menyesatkan. Oleh karena itu, seorang hamba mending jauh, seperti kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, mending dia itu menjadi pengikut ekor, tapi dalam kebaikan, daripada dia menjadi ra's, kepala, menjadi pemimpinnya, tapi fisyar, dalam kejelekan. Kata Ibnu Mas'ud, wala'an takuna tabi'an fil khair khairun laka min antakuna matbu'an fisyar. Kamu jadi pengikut dalam kebaikan jauh lebih baik daripada kamu jadi yang diikuti a'imah, pemimpin tadi, tapi dalam kejelekan. Dia yang memimpin. Dia yang membawa bendera sebagai lokomotifnya. Semua gerbong di belakang dia ngikuti. Dia yang terdepan. Tapi fisyar, dalam kejelekan dijadikan rujukan. Semua merujuk pada dirinya. Semua menyebut-nyebut dia. Semua yutabbil wa yuzammir. Memukul genderang. Membanggakan. Dan menyebut-nyebut namanya. Fulan begini, lihat fulan berbicara ini. Fulan berkata begini, fulan berbuat ini. Fulan, fulan. Namanya yang dijadikan rujukan. Itu yang jadi pegangan mereka. Fisyar. Tapi dalam kejelekan, dalam fitnah, wal'iyadzubillah, mending jadi orang yang gak dikenal, jadi orang yang tidak diketahui. Dia hanya pengikut, mestur, gak ada yang tahu dia. Tapi dalam kebaikan, alhamdulillah, alal afiyah. Di medsos-medsos, gak ada yang nyebut nama dia. Fulan siapa, fulan itu gak ada. Di internet atau apa, gak ada. Yang satu, jadi digembar-gemborkan terus namanya. Fulan berkata begini. Fulan dalam ceramahnya mengatakan ini. Fulan dalam muhadharahnya berbicara ini. Fulan begini. Rame dijadikan. Menjadi panutan bagi yang lain. Namun fisyar. Waliyadzubillah. Dalam kejelekan. Apa artinya? Bukan seperti itu. A'imma lil muttaqin. Para imam bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karenanya itu yang paling Rasul takuti atas umatnya. A'immah mudhillin. Fitnahnya benar-benar segala-galanya menjadi fitnah bagi yang lainnya. Baik dari yang terbesar fitnahnya seperti pemimpin-pemimpin Jahmiyah, Mu'tazilah, dan yang sejalan dengan mereka punya imam. Mereka punya Ibn Abi Duat. Mereka punya Amr Ibn Ubaid. Mereka punya Jahm bin Sofwan. Bishr Al-Marisi. Husain Al-Karabisi. Fulan wa fulan. A'imma. Imam. Tapi dalam kejelekan. Dalam kesesatan, dalam bid'ah, wal'iyadzu billah. Nah, ilmu dipelajari untuk diyakini. Diyakini untuk diamalkan, didakwahkan. Apa arti ilmu itu banyak, tapi tidak ada ittiba' padanya. Tidak ada ketaatan, tidak ada takutnya kepada Allah. Tidak mengikuti salafus saleh dalam segalanya. Kata Khatib al-Baghdadi, meriwayatkan dari Muhammad Asy-Syafi'i, Muhammad bin Abdullah atau Abdullah bin Muhammad Syafi'i dari Imam Syafi'i ya, rahimahullah, sering beliau menasehatkan kepada murid-muridnya, i'tabiru bihadainir rojulain, ambil pelajaran oleh kalian, jadikan ibroh oleh kalian dua orang ini, Husain Al-Karabisi wa Abu Thawr, dan Abu Thawr. Fa'amma Abu Thawr la ya'dilu mi'syar Al-Karabisi fil fiqh, fil ilm. Dalam masalah ilmu, dalam perkara fiqih, fiqih ilmu fiddin, fiqih fiddin, Abu Thawr tidak ada sepersepuluhnya, atau lafadznya usro mi'syarihi, sepersepuluh, sepersepuluhnya, seperseratus, tidak ada satu persennya dibanding karobisi, keilmuannya. Jauh bien karobisi, alim, imam, fisyar. Tapi dia punya ilmu. Ilmu kan bisa dipelajari oleh siapa saja. Dalam masalah keilmuan, gak ada satu persennya Abu Thawr dibanding Al-Karabisi. Namun kata Abdullah bin Muhammad Al-Syafi'i, Abu Thawr irtafa' litiba'ihi sunnah. Abu Thawr terangkat derajatnya, mulia, dimuliakan oleh Allah karena beliau mengikuti sunnah, mengikuti salafus saleh, walaupun ilmunya terbatas. Wal karabisi saqat, sarabisi jatuh, hancur, habis namanya. Ditahdir, dibantah, dibid'ahkan oleh para a'immah, utamanya Imam Ahmad rahimahullah, karena dia mengikuti bid'ah, sehingga tidak disebut namanya kecuali dengan celaan, kejelekan. Hadza imamul bid'ah, imamud dalal, Husain al-Karabisi. Abu Thawr menjadi imam fil khair. Kalau dalam fiqih sering tersebut namanya dalam deretan para a'imah, dalam masalah khilaf, apa masalah hukum, masalah ini madhab Imam Ahmad, Imam Syafi'i, begini-begini, madhab Abu Hanifah, madhab fulan, fulan, termasuk madhab Abu Thawr, dihitung, dianggap pendapatnya faqih rahimahullah, walaupun dalam keilmuan gak ada apa-apanya dengan karobisi. Tetapi sekali lagi, yang menjadi inti permasalahan, apakah seseorang itu muttabi', mengikuti sunnah, mengikuti salaf, barokah ilmunya, ataukah dia mubtadi', mengada-ngada dalam agamanya, mengikuti selain sahabat dan tabi'in, a'immatul mudhillin, betul-betul itu yang sangat ditakuti oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari umatnya, karena merusak, betul-betul merusak. Orang akan tertipu, orang akan terlena, mudah terperdaya karena mereka yang bicara, a'immah, bukan orang bodoh, orang pintar, ngerti dalil, faham, punya ayat, punya hadis. Jidalul munafik bikitabillah, Umat dengan keawamannya yang ikut. Kalau itu salah, masa Fulan berkata begini? Buktinya Imam Fulan berbicara seperti ini perbuatannya, diikuti, dia menjadi panutan. Tapi yad'una ila nar, seperti yang Allah sebutkan, mengajak umatnya kepada neraka. Nasallallahu alaihi wasallam wa faqallahu aljami' lima yuhibbu wa yardha, wassalatu wassalamu ala rasulillah, walhamdulillahi rabbil alamin.